selamat malam buat para tamu undangan yang berada di tenda VVIP. Semoga enjoy menikmati acara di sini. Aku es orang gagas kata luka. Wes cukup ingin, tak pengen baleni. Mario lewut dolanan hati. Wes wayae, wek apa belencani. Utan tangisa. Sarawak nangis hati ini udah tenan ya.